Bimbingan Islam, Sahabat Belajar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang rasul. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya melainkan karena kalimat la ilaha illallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad. Ya, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad min rasul, seorang rasul. Illa nuhiya, kecuali melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka hendaklah kalian seluruhnya menyembah ya dan beribadah kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala.